sapu kelopak semawar. Ini sapa badai berselimutkan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sama dijaga matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir suka. Berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Setenang hamparan samudra dan cuan burung cabai takkan henti bernyanyi.